Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wal haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيها. Barang siapa yang membeli, kalau ba'a menjual, kalau ibta'a artinya membeli, barang siapa yang membeli ta'aman makanan, lihat di bawah kata beliau fi sadril awal idza utliqa ta'am fil hijaz in sarafa ila al bur khassah. Jadi generasi terdahulu kalau disebut kalimat ta'am di negeri Hijaz maksudnya adalah bur. Pernah saya membeli ta'am, bur dan sejenisnya yang ditakar, fala yabi'hu, maka dia jangan menjualnya, hatta yastawfiyah, sampai dia benar-benar telah mendapatkan penuh dan berkuasa penuh pada harta yang telah dibelinya, telah ditimbang kalau ditimbang, telah dihitung kalau itu dihitung, telah ditakar kalau ditakar, kemudian dipindahkan. Ya, yang jelas dia sudah berkuasa penuh dengan harta, dengan barang yang sudah dia beli tersebut. Ini hadis yang terkait dengan kalau masalah zaman sekarang apa? Dropship. Iya, di antara mukhalaf yang ada pada jual beli seperti itu adalah ini. Tidak adanya qabd, tidak adanya istifa. Wa fi lafdhin hatta yakbidah. Ya, barang siapa yang membeli makanan, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menguatkan bahwasanya ini tidak khusus umum. Walaupun lafadznya lafadz ta'am, tapi berlaku untuk semua jenis barang yang dibeli. Ya. Di antara ta'alil yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, at-ta'am yang hajatun nas, kebutuhan manusia asyad, sangat butuh, ya kebutuhan primer mereka, tidak boleh, apalagi barang-barang yang lain. Tidak boleh seorang menjual sesuatu yang sedang dia beli, ya, kecuali telah dia kuasai dengan penuh. Qabd, qabdutan. Ya. Qabdutan itu telah dia pindahkan, ya, dan lebih bagus lagi dia pindahkan ke tempatnya, ya, ke tokonya, ke rumahnya, dipindahkan dari tempat pembeliannya. Berkata Asy-Syaikh Abdul Basam rahimahullahu taala, al-mana lijmali, kata beliau, lamma kana qabdu at-ta'am min mutammimatil aqdi, tatkala qabd, ya qabd itu sekali lagi relatif, berbeda-beda. Ada yang harus dipindahkan. Ya, ada yang cukup dikosongkan. Ya, seorang beli rumah, nggak bisa dipindah. Yang jelas sudah dikosongkan, diberikan kunci-kuncinya. Ya, seorang yang beli buah di pohon, ya tahliyah, ya, sudah dibiarkan, dibolehkan oleh pemiliknya untuk memetiknya, mengambilnya. Tapi ada yang harus dipindahkan. Mungkin dia beli mobil, beli motor, beli barang-barang yang bisa dipindahkan, maka dipindahkan. Ini qabdut tam. Dia terima, kemudian dia pindahkan. Ini termasuk mutamimatul akad. Ya, sempurnanya akad. Ketika seorang beli di satu toko, beli beras 10 liter. Sudah ditakar. Ya, kemudian berikan oleh penjualnya. Ini 10 liter. Itu sudah qabdut. Walaupun belum dia ambil. Tapi qabdun naqis, masih kurang. Ketika sudah dia pulang ke rumah, ke tempat lain, keluar di toko ini, baru qabdut tam. Ya, sudah sempurna. Dan ketika itulah dia boleh menjualnya. Ketika dia misalnya telepon ke temannya, saya beli ya gula 10 kilo harga sekian, ya transfer uangnya, kemudian temannya ini kemudian menimbang, disisihkan di satu tempat di toko tersebut, dia bilang ya sudah saya pak 10 kilo di warnanya dusnya anu, iya sudah di kilo, sudah ada kobet, tapi kobet naqis, ya belum sempurna. Kalau mau dijual, dia pindahkan dulu ke tempat lain, dia bawa, ya dijauhkan, dikeluarkan dari toko tersebut, ya kemudian boleh dijual. Itu qabdut tam. Nah, kalau kata beliau rahimahullah ta'ala, wa mukammilatul mulk milki, dan qabdut tam itu adalah diantara bentuk kesempurnaan kepemilikan. Iya. Nah, selama masih di tokonya, si pulan ini yang menjual ini masih mungkin dia iya fasakh, menyatakan aduh enggak jadi. Iya, atau bisa jadi ketika ada orang lain mau membeli yang lebih mahal, dia jual kemudian ya dengan kelicikannya, misalnya dia bilang oh yang tadi parah kok tadi apa namanya yang kamu pesan sudah habis ya. Sehingga dusta. Yang jelas bagaimana dia dapat untung besar. Yang tadinya sudah di kilo 10 kilo, tapi karena ada orang yang apa namanya datang menawarkan yang lebih besar, ya dia jual. Kemudian dia batalkan dengan sepihak transaksi yang sudah terjadi dengan temannya lewat telepon tadi. Ini qabd yang naqis. Qabd yang tam adalah ketika seorang sudah memiliki penuh, menguasai penuh barang sedang dia beli. Qala, mungkin supaya lebih jelas, tadi saya nukil, saya tulis ucapan Al-Hajawi rahimahullah dalam Zal Mustaqni. Kata beliau, bisa dicatat, wa man ishtara makilan wa nahwahu sahha walazima bil aqdi walam yasihha tasarrufuhu hatta yaqbidahu. Kata beliau, man ishtara makilan, barang siapa yang membeli satu barang yang ditakar, beras dan jenisnya. Sekali lagi, walaupun seperti ini umum, apa hukumnya umum, tapi disebutkan dalam Zal Mustaqni dengan makilan. Atau semisalnya, dia datang tadi, saya contohkan aja mudah, lebih mudah seperti tadi, datang beli beras, datang bawa uang beli beras. dan terpenuhi semua syarat-syaratnya, sudah saya yang ridho, sudah bawa uang, jelas harganya, jelas sudah jelas syarat-syarat yang sudah kita bahas terpenuhi, kasih uang dan berasnya banyak. Ya ini berapa 10 liter? Dia bilang 10 liter, misalnya 100 ribu, kasih 100 ribu. Sah, sudah sah. Iya, walaupun belum ditaker, sudah sah. Kata iya, bentar ya, nanti saya timbang. Walaupun belum ditimbang, sudah sah. Dia udah ngasih uang dan barang dia sudah masih ada. Barangnya ada, terus ngasih uang. Bila syarat yang lain sudah terpenuhi, saling ridho, nggak dipaksa dan sudahlah. Kan sudah diantaranya kan ada syarat keridhoan, mungkin disalah terimakan, tidak ada koror, tidak ada jahalah. Saya jelas semua syaratnya terpenuhi. Iya, kalau sudah beli, sah jual belinya. Walaupun sekali lagi belum dihitung, belum ditimbang. Iya, saya beli garam nih, berapa? 10 pak. Iya, bentar uangnya. Walaupun belum dikasih, belum dihitung garamnya, sudah sah. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walazima bil aqd. Dan sudah mengikat. Iya, dengan akad tersebut. Kedua belah pihak, iya, sudah terikat yang tidak bisa membatalkan sepihak. Dosa dia kalau apa namanya membatalkan sepihak. Ini tentunya dikecualikan masalah khiyar. Iya, ngasih uang apa namanya 100 ribu, terus berasnya ditakar apa namanya 10 liter, kata si tukang pedagang, "Pak ini Pak, di pojok nih sudah saya takar." Iya, walaupun dia belum dia pegang. Takar taruh sini. Uang enggak sih? Iya, 10 liter. Sudah lazim al-aqd, sudah mengikat. Sekali lagi kecuali dalam bab khiyar, kan sudah kita bahas masalah khiyar. Hukum asalnya sudah mengikat. Sudah tidak boleh dibatalkan. Tapi dia sudah sah, sudah mengikat. Kata Al-Hajjaj rahimahullahu taala, walam yasihha tasarrufuhu hatta yaqbidah. Tapi tidak boleh dia bertasarruf, tidak boleh dia jual belikan sampai benar-benar dia qabad. Kalau mau dijual, ambil dulu, bawa keluar ke rumahnya baru jual. Itu maksud beliau. Man ishtara makilan wa nahwahu. Sah. Walazim al-aqd, kalau sahnya sah. Lazimnya sudah mengikat, sudah milik dia. Untuk jual, kata beliau, walam yasihha tasarrufuhu, tidak sah dia bertasarruf menjualnya ya kepada orang lain, hatta yaqbidah, sampai dia qabad. Qabad itu diambil, kalau barang seperti itu diambil, iya, dipindah tangankan keluar. Iya. Kemudian dia jual kepada yang lain. Ini namanya qabad. Kata beliau, lamma kana qabdu at-ta'am min mutammimati al-aqd wa mukammilatil milki nah asy-syari'u al-hakim, maka asy-syari' yang maha bijaksana yang penuh hikmah, yang maha hikmah melarang al-mushtariya, melarang si pembeli, an bai'ihi, yang menjualnya kembali, hatta yaqbidahu wa yastafiyahu, sampai benar-benar dia qabad, ia menguasainya, memegangnya, menguasainya penuh, ya, dan yastawfiyah, ia menerima dengan penuh. Kalau di tadi kalau yastawfiyah di sini, kalau ditakar sudah ditakar penuh, kilo terus kilo penuh, dihitung per biji, kemudian dia bawa. Watak wayakunu tahta yadihi watasarufihi, tadi setelah ditakar, setelah ditimbang, setelah dihitung, kemudian dia pegang, diambil penuh, sudah di bawah kekuasaan dia. Iya. Kenapa demikian? Ini ilatnya sekarang, masalah ilat. Kenapa ilatnya? Kenapa sebabnya dilarang? Ini disebutkan oleh para ulama kita, termasuk apa? Termasuk bentuk mahasin asy-syari'ah. Indahnya syarat Allah Subhanahu wa ta'ala Islam. Kata beliau, li'annahu qablal qabdi, ya, karena sebelum qabd urdatan litaraf, masih sangat memungkinkan rusak. Fidimanil ba'i, yang semestinya harusnya masih pada jaminan si penjual pertama. Saya contohkan, ini pembeli, semestinya kalau dia jual biang syar'i ketika dia beli ke si penjual, iya, kemudian penjual mengirim ke dia, terjadi kerusakan, iya, sebelum sampai kepada si pembeli, ini kerusakan ini tanggung jawab si penjual, ini kata beli. Tapi ketika dia bilang, ini saya beli, ya, nanti saya, kamu kirim ya ke pembeli saya di sini. Di sini. Akhirnya dijual, dikirim ke sini. Tengah jalan rusak. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab ini sebagai penjual pertama atau penjual, tanggung jawab ini penjual kedua? Ini maksud beliau. Iya. Li'annahu qabla qabd urdatan litalaf fi dimanil ba'i. Sebetulnya ini tanggung jawab. Iya, tapi ketika seperti ini akhirnya terjadi ribut. Ini komplain ke sini enggak diterima, komplain ke sini juga bukan tanggung jawab saya si pengirim ini, misal. Kemudian yang kedua, wali annal aqda alaihi qabla qabd. Kemudian karena akad yang dilakukan sebelum qabd, rubbama sababu fashil aqdil awal. Iya, akan ada kemungkinan dibatalkannya akad yang pertama. Kenapa? Fa'inkana bi khasaratin, kalau itu adalah kerugian, hawal mushtari al fasha. Wa in kana bi ribhin, hawal al ba'i, hawalahu al ba'i. Iya, ketika ternyata dia dari sini beli 10.000 misal, ketika mau dijual di sini enggak ada, ternyata pembeli yang berani beli 10.000. Iya, berarti rugi. Akhirnya ini berusaha gimana caranya membatalkan akad yang pertama tadi. Oh, enggak jadi, alasannya macam-macam. Padahal kenapa? Enggak ada pembeli yang bisa menguntungi. Ini maksudnya. Fa in kana bi khasaratin hawala al-mushtari al-fasha. Wa in kana bi ribhin, kalau ternyata keuntungan, hawalahul ba'i, si penjual yang berusaha untuk membatalkannya. Iya, ini kirim sana ya. Tahu kan? Ternyata dia beli 10.000, kok ke sini dia jual 30.000, tahu. Ini untung gede ini. Akhirnya hawala alfas. Dia berusaha untuk gimana caranya batalin, dia sendiri masuk ke sini jual. Begitu maksudnya. Wa in kana biribhin hawalahu al-ba'i. Sehingga syarat Allah Subhanahu wa mulia ini ya menyatakan jangan menjual sampai ada qabd. Dan ini khawatirnya. Iya, akan adanya al-adawah wal baghdha. Iya, permusuhan, kebencian di antara kaum muslimin. Qadarillah rahiman rahimakumullah. Dari illat ini ada satu pembahasan yang saya baca masyaallah yang menunjukkan bagaimana para ulama kita mengajari kita untuk at-taqayyud bid dalil. Untuk kita senantiasa mengikat diri kita dengan dalil. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam bab ini beliau mengecualikan beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, beliau bilang kecuali kalau si pembeli ini menjual kembali kepada si penjual. Kebayang ya? Dia beli beras 10 liter, iya, belum sempat dia terima, dia jual lagi. Oh, dijual lagi lah. misal. Dipaham ya? Atau yang kedua kata beliau, dia beli dari penjual pertama belum qabd, belum dipegang, belum dipindahkan, dia jual ke pihak ketiga dengan jual modal. Jual modal, dia beli 10.000. Iya, kemudian sini 10.000 juga. Kan ini enggak ada kan? Enggak ada mungkin pembatalan. Iya, orang enggak ada untung, enggak ada rugi. Sama aja dia jual ke sini 10.000, sini juga 10.000. Iya, enggak ada kemungkinan. Ini pun sama. Enggak ada untung, enggak ada rugi. Sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau dua dalam dua hal ini boleh menjual barang qabla. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ini termasuk beberapa permasalahan fikihiyah yang kita menyelisihi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena keumuman dalil. Keumuman dalil. Ad-dalil umum. Man ibta'a ta'aman fala bi'ahu hatta yastawfiya. Iya, man ibta'a ta'aman fala bi'ahu hatta yaqbidah, ini umum. Iya, tidak bisa nas yang umum itu dikhususkan dengan mafhum, dengan illat yang dipahami dari satu nas. Bisa jadi itu mungkin salah satu illatnya. Salah satu illatnya adalah khawatir adanya permusuhan dan kebencian. Tapi kita tidak tahu adanya illat-illat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebabkan dengan yang Allah mengharamkan, yang melarang menjual jual beli ke qabla. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini termasuk beberapa mawadi', beberapa tempat dalam masalah fikih yang kita menyelisihi, berbeda dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, yang beliau kuatkan umum. Apakah menjualnya ke pembeli, ke penjual pertama, apakah menjualnya dengan harga modal ke yang lain, tetap al-asl hendaknya seorang jangan menjual barang yang dia beli sampai dia qabd, dia penuhi, dia kuasai dengan penuh. Ya, setelah ditakar, setelah di apa namanya timbang, setelah dihitung, kalau itu ada dihitung, dia ambil, dia pindah tempat, baru jual ke orang lain. Iya, itu yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Wa tabarakallahu.